Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حفلانيا sampai ayat yang ke-9. نعم تفضلوا اقرأوا. نعم kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir sampai حيث كان أرحم بعباده. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, yang ayat yang ke-10 dan seterusnya. وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Maknanya, وَمَا لَكُمْ, kenapa kalian, أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, tidak berinfak di jalan Allah, tidak berinfak di jalan Allah, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ والأرض, dan milik Allah peninggalan langit dan bumi, peninggalan langit dan bumi. لا يستوي منكم, tidak sama di antara kalian. Man anfaqa, siapa yang berinfak, min qablil fathi, sebelum al-fath, sebelum pembukaan, wa qatal, dan berperang. Ulaika, mereka adalah a'zamu darajatan, yang memiliki derajat lebih besar. Yang memiliki derajat lebih besar. Minal ladhina anfaqu, dibandingkan dengan orang-orang yang berinfak. Dan berperang, dan berperang setelahnya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah janjikan bagi mereka al-husna, perkara terbaik. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Man dhal ladhi yuqridullah, siapakah yang mau yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan baginya, walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia. Naam. Kita langsung masuk pada tafsirnya. Qala al-imam al-syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahallahu ta'ala, ay wa ma alladhi yamna'ukum min an-nafaqah, apakah perkara yamna'ukum yang mencegah kalian min an-nafaqah untuk berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, wahiya turuqul khairi kulliha, wahiya turuqul khairi kulliha, dan itu adalah jalan-jalan kebaikan seluruhnya. An-nafaqah fi sabilillah adalah jalan-jalan kebaikan semuanya. Dan kategori fi sabilillah, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, cakupannya luas. Ya, cakupannya luas. Di antaranya adalah yang dimasuk padanya al-infaq ala nafs, berinfak kepada dirinya. Ya, memberikan kecukupan pada jasmaninya. Ya, pakaian, makanan, obat-obatan dan seterusnya. Demikian pula masuk padanya al-infaq ala zaujah, berinfak kepada istri. Ya, memberikan makanan, memberikan bekal, ya, memberikan uang belanja dan seterusnya, obat-obatan. Naam. Baik. Demikian pula wal infaq ala ahli, berinfak kepada keluarga secara umum, kepada anak-anaknya, ya, kepada istrinya. Demikian pula al infaq ala fuqara wal yatama, berinfak kepada fuqara wal masakin. Wal infaq fil jihad fi sabilillah, terutama berinfak dalam rangka jihad fi sabilillah. Ya, dan pada zaman sekarang di antara bentuk jihad fi sabilillah adalah talabul ilmi. Maka sungguh luar biasa ketika seseorang berinfak kepada para talabatul ilmi, memberikan ya kebutuhan-kebutuhan kepada mereka, karena itu adalah di antara bentuk jihad fi sabilillah, dan itu adalah perjuangan yang besar dan amalan yang besar. Nah, wajibu lakum an tabkhulu, apa yang mencegah kalian untuk berinfak di jalan Allah dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan, ya, dan wajibu lakum an tabkhulu, dan apa perkara yang mewajibkan untuk kalian berbuat bakhil, bersifat bakhil, kikir, pelit, ya, menahan harta untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Apa gerangan yang menarik, ya, ataukah yang mencegah tanganmu untuk mengulurkan, menyalurkan harta yang ya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tangan-tangan kalian. Wal hal annahu laisa lakum syai', padahal kondisi sesungguhnya bahwa kalian sama sekali tidak memiliki apapun. Tidak memiliki apapun sama sekali. Ya. Kita semua dilahirkan tidak memiliki ya harta sedikit pun, hatta sehelai benang. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan masing-masing kita kelak pada yaumul kiamah, tidak ada di antara kita satupun yang akan membawa harta yang selama ini kita miliki. Allah menegaskan, bal lillahi miratus samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala mirat, ya, peninggalan, sesuatu yang ditinggalkan, ya, sesuatu yang ada di langit dan bumi seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita milik Allah, ya, kemudian diri kita juga milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan beribadah, ya, bukan dalam rangka tafakhur wa takatsur, saling membanggakan dan saling memperbanyak harta duniawi. Ini bukan tujuan seorang hidup di permukaan bumi ini, permukaan bumi yang fana ini. Lillahi miratus samawati wal ard, milik Allah mirat, peninggalan langit-langit dan peninggalan bumi. Ya, artinya seluruh isi langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Adapun manusia, ya, sebelum dia muncul ke dunia, dunia sudah ada dengan berbagai macam isinya, kenikmatan dan perbendaharaannya. Nah, dia hanya mendapatkan secuil dari bagian dunia. Nah, lalu untuk apa dia sombong? Untuk apa dia bakhil? Untuk apa dia mencegah hartanya? Dibandingkan dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fajami'ul amwal satantaqilu min aydikum, maka seluruh harta akan berpindah dari tangan-tangan kalian. Dan ini ada sebuah kepastian, pasti akan berpindah. Watunqaluna anha, dan akan dipindah dari kalian, akan dipaksa untuk berpindah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariatnya. Ya, di sana ada pembagian harta warisan. Ya, di mana ketika seorang hamba memiliki harta, ya, dan memiliki ahli waris, maka dia berikan kepada ahli waris. Ya. Maka harta itu menjadi hak ahli al-waris. Thumma ya'udu al-mulk ila malikih. Maka ketika itu, ya, al-mulk, kepemilikan ataukah kekuasaan, kembali kepada malikihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faghtanimu al-infaqa ma damatil amwal fi aydikum. Maka manfaatkanlah semaksimal mungkin, ya, kesempatan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma damatil amwal, selama harta itu masih ada pada genggaman seseorang. Ya, sungguh ini adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Itu adalah titipan, itu adalah amanah yang Allah berikan kepada seseorang yang dikehendakinya. Ya. Dan berbahagialah seorang hamba yang mendapatkan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta duniawi, dan dia manfaatkan, dia habiskan, dia belanjakan, ya, untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah termasuk orang yang patut untuk kita harapkan, yang kita ingin seperti orang tersebut. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad, ya, kecuali pada dua jenis manusia. Yani hasad yang dimaksud adalah al-ghibbah. Dia ingin seperti si fulan karena si fulan yang satu ini adalah memiliki harta duniawi dan dia belanjakan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka takatsur, tafakhur, bukan dalam rangka al-bukhl, bukan, ya, yang memperbanyak harta dunia kemudian menyombongkan diri, kemudian bakhil setelahnya, bukan dalam rangka itu. Dia mendapatkan harta dunia dalam rangka kebaikan-kebaikan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyokong dan kebaikan agama dirinya dan keluarganya. Maka itu adalah keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Naam. Faghtanimu al-infaqa ma damatil amwal fi aydikum. Manfaatkanlah semaksimal mungkin infak selama harta itu masih di tangan-tangan kalian. Naam, wantahizu al-fursah, dan manfaatkanlah kesempatan tersebut. Ya. Kesempatan seseorang memiliki naam harta duniawi. Naam. Dan disebutkan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, bahwa sifat kikir, sifat pelit, ya, asyuh wal bukhl, naam, dalam rangka dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah bentuk safah fil aql, ini adalah bentuk kebodohan, ya, atau bahasa kasarnya ketololan dalam akal manusia. Ya. Kebakhilan, ya. Aib, sifat pelit, ini adalah bentuk safah, kebodohan, ketololan dalam akal seorang hamba. Kenapa dikatakan dia bodoh? Nah. Karena al-mal, ya. Harta itu boleh jadi akan sirna dalam kehidupan seseorang. Ini ketika dia masih memiliki umur. Ketika masih masa hidupnya. Dia punya harta. Ya, dia tidak manfaatkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hilang kesempatannya. Keburu habis uangnya. Hartanya. Entah itu bangkrut. Entah itu kena musibah. Kemudian mendadak menjadi fuqara wal masakin. Hilang kesempatannya. Nah. Dikala itu dia tidak mampu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah safah karena dia menunda-nunda, ternyata Allah memberikan ujian, harta itu dicabut, aman itu dicabut, ya, kenikmatan itu dicabut. Nah. Dan boleh jadi harta itu akan tetap ada di sisimu. Nah. Sampai engkau dijemput oleh ajal. Ya. Sampai engkau dijemput oleh ajal. Hartamu masih ada terus, ya, sampai umurmu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini belum ada keinginan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk safah fil aql. Ini adalah bentuk kebodohan dalam akal seorang hamba. Nah, kenapa? Karena harta yang ditinggalkan oleh seorang hamba itu, nah, akan menjadi ya hak ahli waris. Nah. Dan ahli waris ini akan terbagi menjadi dua pilihannya. Boleh jadi mereka adalah ahli waris yang baik, yang salihun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka adalah ahli waris yang ya mufsid, yang melakukan kerusakan. Nah, yang melakukan kerusakan pada dirinya dan kepada enam hamba-hamba Allah yang lainnya di permukaan bumi ini. Baik. Maka apabila yang menjadi ahli waris itu adalah orang yang saleh, maka orang-orang yang saleh ini adalah orang yang berbahagia dengan hartamu. Nah, karena orang yang saleh berarti dia akan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan harta tanpa bersusah payah, langsung mendapatkan dari ya pemilik harta itu, dia infakkan di jalan Allah, ya, bagaimana kondisinya? Maka ahli waris ini menjadi orang yang as'ad bihi minka, ini orang yang paling berbahagia, lebih berbahagia dibandingkan dirimu. Kenapa? Ya, ahli waris ini dia mencari harta tanpa bersusah payah, langsung, yakni ya, tiba-tiba datang harta tanpa capek. Adapun pemilik pertama, dia berusaha membangun usahanya, membangun perusahaannya, ya, dan seterusnya dalam dunia bisnis. Nah, adapun ahli waris, dia langsung mendapatkan uang secara instan dan dia manfaatkan. Ya, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjadi ahli waris ini adalah orang yang paling berbahagia. Tidak bersusah payah mendapatkan harta dan dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki harta sebelumnya adalah orang yang merugi. Safah, safih, dia adalah orang yang bodoh karena tidak bisa memanfaatkan harta yang sudah dia usahakan, ya, mati-matian namun tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan boleh jadi yang menjadi ahli waris adalah orang yang mufsid. Orang yang melakukan kerusakan di jalan Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila harta itu jatuh ke tangan mereka, maka engkau telah membantu ya ahli waris yang seperti ini untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan tentunya ini adalah sebuah kerugian. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang memiliki harta adalah mengingat hasungan-hasungan dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat hasungan-hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa harta yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah amanah, itu adalah titipan. Ya. Dan jangan sampai ada perasaan, "Lah saya ini yang menghasilkan uang. Saya sudah memiliki sistem yang bagus, sudah berusaha dengan ya ilmu saya, akhirnya saya mendapatkan uang yang sedemikian banyak." Ya, bukan dari siapa-siapa, namun karena kecerdasanku. Jangan sampai ada seorang hamba yang mengucapkan seperti itu. Semua harta yang dimiliki oleh seorang hamba adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan betapa banyak orang yang demikian kondisinya, sudah menempuh ya jalan ya. Yani sistem bisnis yang bagus, yang rapi dan seterusnya dengan keilmuannya, namun ternyata gagal. Ya. Semua itu yang menentukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang tidak bersusah payah ternyata usahanya lancar. Ya, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan amanah tersebut hendak melihat apakah orang tersebut menjalankan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dia termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bakhil. Ya. Allah mengingatkan, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dan milik Allah Subhanahu wa taala peninggalan, yakni segala isi langit dan segala isi bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan karena kita dalam waktu dekat ini akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita ya untuk bisa sampai ke bulan Ramadan dan bisa menyelesaikan dengan baik dan penuh dengan ibadah dan ketaatan. Nah, ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Beliau adalah seorang yang begitu gigih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah disebutkan dalam hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan ya, ajwadun nas secara mutlak ya. Beliau adalah manusia yang paling derma ya, paling ringan tangannya untuk berinfak, bersedekah ya, sampai-sampai digambarkan lebih kencang dibandingkan angin yang kencang ya, minarrih almursalah. Ya, lebih kencang dibandingkan angin yang berjalan. Kita ketahui angin bagaimana kencangnya. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih kencang dibandingkan angin tersebut dalam berinfak. Ya. Maka dengan kelebihan pada masing-masing kita berupa harta duniawi, mari saling berlomba ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abwabul khair ya. Abwab al-infaq, pintu-pintu untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar selama kita masih memiliki kesempatan berupa umur dan harta, maka manfaatkan dengan sebaik mungkin karena itu adalah sarana untuk bisa menyelamatkan masing-masing kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih dalam pembahasan harta, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min mali?" Ya. Yani siapakah di antara kalian yang harta warisannya itu lebih dicintai dibandingkan harta milik dirinya? Maka para sahabat mengatakan, "Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi." Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali harta miliknya lebih lebih dia cintai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna malahu ma qaddam." Sesungguhnya harta yang betul-betul miliknya adalah ma qaddam, apa yang dia telah persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wa malu warithihi," dan harta ahli warisnya adalah "ma akhar," adalah harta yang ditinggalkan yang belum sempat dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harta 100 juta misalkan, 50 juta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah harta dirinya. Harta sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bukan harta yang Nabi tinggalkan, sebaliknya. Yani harta ahli waris adalah harta yang ditinggalkan, belum sempat diinfakkan. Ya, belum sempat dia sedekahkan, belum sempat dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tersisa yang 50 juta, 50 juta ini dibagi untuk ahli waris. Dan para sahabat menjawab, lebih dicintai mana? Harta pribadinya atau harta untuk ahli warisnya? Apa jawabannya? Harta untuk dirinya. Karena itu untuk manfaat dirinya. Adapun harta ahli waris adalah untuk maslahat mereka. Baik, al-muhim, penjelasan ini mengingatkan kepada kita semua pentingnya untuk ingat terhadap kondisi kita, dan ingat terhadap yaumul akhir, hari kiamat, bahwa di situ adalah momen di mana kita sangat membutuhkan amalan salih. Di antaranya adalah dalam bab ini, dalam bab as-sadaqah wal infaq. ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tafadhul, perbedaan, ya, tingkatan amalan-amalan seseorang. Yani ada yang afdal dan ada yang mafdhul. Yani bertingkat-tingkat dalam masalah amalan. Bihasami al-ahwal, tergantung dengan kondisi-kondisi. Wal hikmah al-ilahiyyah, dan tergantung dengan al-hikmah al-ilahiyyah, tergantung dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yani ilah nisbat kepada ilahiyyah, nisbat kepada ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum," tidak sama di antara kalian, "man anfaqa min qablil fathi wa qatal," orang yang berinfak dan berperang, "min qablil fathi," sebelum al-fath. Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan al-fath. "Ulaika a'zamu darajatan," mereka adalah orang-orang yang lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya, "min alladhina anfaqu," dibandingkan orang yang berinfak, "ya mim ba'du wa qatalu," dan berperang setelahnya, yakni setelah al-fath, pembukaan. Baik, qala al-mufassir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, "al-murad bil fath," dan yang dimaksud dengan al-fath di sini adalah "fathul Hudaybiyah." Ini adalah fathu al-Hudaybiyah. Di sana ada dua al-fath, yakni fathul Hudaybiyah dan fathu Makkah. "Hina jara min as-sulh bainar rasuli wa bain Quraisy," ketika terjadi perdamaian antara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina Quraisy, dan antara Quraisy, "mimma huwa a'zamul futuhat," ya. Dan itu adalah di antara futuhat, pembukaan-pembukaan yang terbesar, di antaranya adalah Fathul Hudaybiyah. Allati hasala biha nashrul Islam, yang dengannya, dengan adanya nam sulh al-Hudaybiyah ini, terjadi penyebaran Islam dengan mudah. Nah, waqtilatu al-muslimina bil kafirin, dan bercampurnya kaum muslimin dengan orang-orang kafir, di antara hikmahnya, yakni kaum muslimin bercampur dengan orang kafir, artinya kaum muslimin memiliki kesempatan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir yang selama ini sulit untuk menembus jantung pertahanan mereka, yang berdakwah kepada mereka. Dengan adanya sulh al-Hudaybiyah, begitu mudahnya kaum muslimin menyerukan untuk mereka masuk ke dalam Islam. Wad-da'wah, na'am, wad-da'watu ila ad-din min ghairi mu'aridin, dan berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada perlawanan, tanpa ada penghalang. Fadakhala an-nas min dhalika al-waqti fi dinillahi afwaja, maka masuklah manusia min dhalika al-waqt, dari waktu tersebut ya, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala afwaja, berbondong-bondong. Bermula dari apa? Sulh al-Hudaybiyah. Wa'tazzal Islam 'izzan 'aziman, dan Islam menjadi perkasa, menjadi besar, ya, menjadi agama yang besar. Wa kanal muslimun qabla hadzal fathi, dan kaum muslimun, kaum muslimin sebelum pembukaan ini, ya, Fathul Hudaybiyah, la yaqdiruna 'ala ad-da'wa ila ad-din fi ghairi al-buq'ah, ya, mereka tidak mampu untuk berdakwah kepada agama Allah, ya, pada selain tempat yang dia ataukah penduduknya masuk Islam, seperti apa, Madinah dan ya sekelilingnya. Adapun di tempat-tempat yang lain yang di mana penduduknya belum masuk Islam, sulit untuk menembus ya pertahanan mereka untuk masuk ke tengah-tengah mereka, sudah terjadi penentangan terlebih dahulu, ya. Wa kana man aslama min ahli Makkah wa ghairuha min diyaril musyrikin, dan adalah orang yang masuk Islam dari ahli Makkah dan selainnya dari negeri-negeri musyrikin, yu'za wa yakhaf, mereka dilukai, diganggu, ya, wa yakhaf, dan mereka merasa khawatir. Falidhanika kana man aslama qabla al-fathi wa anfaqa wa qatal, maka seorang yang masuk Islam sebelum al-fath, ya, dan dia berinfak dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, a'zamu darajatan, ya, pahalanya, yakni derajatnya lebih tinggi, wa ajran, pahalanya lebih besar, wa thawaban, ya, ganjarannya lebih besar, mimman lam yuslim wa yuqatal wa yunfiq illa ba'da dhalik, dibandingkan orang yang belum masuk Islam dan belum berperang dan belum berinfak kecuali ya setelah sulh al-Hudaybiyah. Kama huwa muqtada al-hikmah, sebagaimana ini adalah muqtada, ketentuan dari, yakni tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani mereka berislam, mereka beramal salih dengan infak, berjihad fi sabilillah, ya, ini perjuangannya lebih besar dibandingkan orang yang datang setelah nam Fath al-Hudaybiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka, kepada para sahabat yang demikian kondisinya. Naam. Walidhalika kana as-sabiquna wa fudala'u sahabah ghalibuhum aslam qabla al-fathi. Oleh karena itu, naam, para pendahulu dan orang-orang yang di para sahabat yang fudala, yang mulia, mayoritas mereka adalah aslam qabla al-fathi. Mereka masuk Islam sebelum Fath al-Hudaybiyah. Naam. ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول. Setelah adanya tafdhil, yakni pembandingan, ada yang ya afdhal, ya, yakni adanya perbandingan di antara perkara-perkara tersebut, boleh jadi ada sangkaan bahwa naam, adanya kekurangan, adanya celaan terhadap yang mafdhul, yakni terhadap orang-orang yang datang setelahnya. Oh, berarti mereka adalah orang-orang yang jelek. Oh, berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki tidak memiliki keutamaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, ya, baik pemahaman tersebut, menjaga persangkaan-persangkaan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nah dalam ayat setelahnya, wahtaraza ta'ala min hadza biqaunihi, Allah menjaga dari hal itu semua dengan mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah memberikan balasan yang terbaik, yakni memberikan al-jannah kepada mereka. Orang yang datang sebelum Fathul Hudaybiyah mendapatkan keutamaan yang sangat besar, dan juga orang yang datang setelah Fathul Hudaybiyah juga mereka tetap mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai alladzina aslamu wa qatalu wa anfaqu min qabl al-fath wa ba'dah. Yani orang-orang yang masuk Islam, berperang dan berinfak sebelum al-fath dan setelahnya, kulluhum wa'adahullahu al-jannata, semua mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-jannah al-husna, yani al-jannah, yani perkara yang terbaik, yani surga. Wahada yadullu ala fadli sahabah kullihim, dan ini menunjukkan fadilah sahabat seluruhnya. Radiyallahu anhum haythu syahidallahu lahum bil iman wa wa'adahum bil jannah wa wa'adahum bil jannata, ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bagi mereka dengan iman dan menjanjikan bagi mereka adanya surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Sedikit lagi. Fayujazi kullan minkum ala ma ya'lamuhu min amali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya. Kullan minkum pada masing-masing, yakni kepada masing-masing kalian, ala ma ya'lamuhu min amali. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ilmui. Allah Subhanahu wa taala ilmui dari amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hasa 'ala an-nafaqah fi sabilih, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hasungan untuk berinfak di jalannya, karena jihad mutawaqqafun 'ala an-nafaqah fi, karena jihad itu berhenti berpusat dengan adanya nafaqah infak nam dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa nam wa badl al-amwal fi at-tajahuz lahu, ya, dan mencurahkan harta dalam rangka mempersiapkan seluruh perbekalan-perbekalan dalam jihad fi sabilillah. Al-muhim, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mulia, ya, yang melunakkan hati kita semua. Nah, marilah kita perhatikan, ya, dan kita tadaburi dan terus kita ulang, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang lembut, ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tergugah, ya, terutama dalam masalah harta duniawi, jangan sampai kita berat, ya, dalam mengeluarkan infak di jalan Allah, dan jangan sampai kita tergondeli, yakni terus ditarik oleh syaitan, kamu nanti miskin, kamu nanti fakir, nanti kamu modalnya kurang, kamu nanti usahanya tidak jalan, nanti kamu al-muhim, bisikan-bisikan syaitan itu sangat banyak sekali. Maka kita plongkan, ya, pikiran kita, kita pusatkan bahwa harta yang kita miliki adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berbangga-bangga kemudian yang berakhir dengan penderitaan sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, ya, menyangka bahwa bahwa harta yang dimiliki dari mana? Qarun mengatakan, qala innama utituhu min ilmin indi. Dia mengatakan bahwa harta dunia ini yang, ya, aku dapatkan sesuai dengan ilmuku, ilmu ekonominya, ilmu bisnisnya. Jadi ini cerdas. Nah, sehingga terkumpul harta dunia yang begitu besar dengan jumlah yang begitu besar. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tutup akhir hayatnya dengan kebinasaan, ditenggelamkan harta dunianya. Ya, Allah Subhanahu wa taala hinakan nama orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu wa barakallahu fikum. Ila hunan.